Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin thumma amma ba'd. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana sampai detik ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan sekian kenikmatannya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita masih dipertemukan di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka menghadiri suatu kajian ilmiah, salah satu ibadah yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan dari pembahasan dari kitab Taisirul Allam Syarhu Undatil Ahkam, dan masih kita membahas seputar faedah dari hadis-hadis yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, yaitu hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Kita lanjutkan ke faedah yang keenam, disebutkan oleh syarih di sini, anna al-hijrata min biladi syirki ila bidalil islam min afdalil ibadat idza qusida biha wajhullahi ta'ala. Faedah hadis yang keenam adalah bahwasannya hijrah itu dari negeri kesyirikan ke negeri Islam, sebagaimana yang telah kita sebutkan bentuk-bentuk atau contoh-contoh hijrah itu banyak sekali. Di antara contoh atau bentuk dari hijrah yaitu perpindahan seorang muslim dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Dan bentuk yang lain dari bentuk-bentuk hijrah yaitu bisa pula dari negeri yang tidak aman, yang penuh dengan kesulitan atau mungkin tidak aman, menuju negeri yang aman. Bisa juga hijrah itu dari negeri yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kerusakan, menuju ke negeri yang penuh dengan sunnah, penuh dengan tauhid. Ini juga bentuk diantara dari bentuk-bentuk hijrah, dan masih banyak yang lain dari bentuk-bentuk hijrah. Dan hijrah ini adalah termasuk dari amalan ibadah yang paling afdol, dengan syarat apabila hijrah itu diniatkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya amalan hijrah ini adalah amalan yang abadi, amalan yang tidak akan pernah terputus sampai ditegakkannya hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'a at-taubah wa la tanqati'u at-taubah hatta taqruba asy-syamsu min maghribiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah terputus, tidak akan pernah berhenti amalan hijrah sampai berhentinya taubat, dan tidak akan pernah berhentinya taubat, amalan taubat sampai terbenamnya matahari dari tempat terbitnya. Kemudian kata mu'alif di sini atau syarih di sini, faedah dzakara Ibnu Rajabin annal ilma li ghairillah ala aqsam. Di sini disebutkan oleh syarih tambahan faedah. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah menyebutkan bahwasannya annal ilma li ghairillah ala aqsam. Bahwasannya menuntut ilmu untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki beberapa jenis. Fataratan yakunu riyaan mahdhan la yuqsadu bihi siwa mura'atil makhluqin litahsili gharadi duniawi. Wahadala yakadu yasduru an mu'min wala syakka fi annahu yahbitul amalah wa anna sahibahu yastahiqqul mukta minallahi wal uqubah. Kata lima Ibnu Rajab rahimahullah, dia mengatakan terkadang sebuah amalan, sebuah ibadah yang dikerjakan oleh seorang itu murni sama sekali, terkadang riya murni sama sekali, berarti dia mengamalkan sebuah amalan tidak mengharapkan wajah Allah, tapi dia murni mengharapkan riya, mengharapkan sanjungan manusia. Dia hanya mengharapkan untuk dilihat oleh makhluk agar dia mendapatkan tujuan dari tujuan dunia. Maka kata Ibnu Rajab rahimahullah, dan ini tidaklah mungkin, hampir-hampir tidaklah terjadi dari seorang muslim. Karena disebutkan oleh sebagian para ulama, sebuah amalan atau amalan-amalan yang tidak dibangun di atas keikhlasan murni, semua amalannya naam dia bangun di atas riya, ini adalah amalan orang munafik. Amalan orang munafik, mustahil seorang muslim melakukannya. Wala syakka fi annahu yahbitul amalah, dan tidak diragukan lagi bahwasanya perbuatan seperti ini, seorang melakukan ibadah yang zahirnya dengan tujuan mengharapkan riya, maka ini adalah menghapuskan amalan. Wa anna sahibahu yastahiqqul mukta minallahi wal uqubah, dan bahwasannya pelakunya, seorang yang melakukan sebuah ibadah dalam rangka mengharapkan riya, mengharapkan pujian manusia, sanjungan manusia, maka dia berhak mendapatkan kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala beserta hukuman. Wa taratan yakunul amalu lillah wa yusyarikuhu ar-riya. Kemudian kata ya Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, dan terkadang pula sebuah amalan itu awal kalinya diniatkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dibangun di atas keikhlasan. Wa yusyarikuhu ar-riya, kemudian riya masuk ke dalamnya. Kemudian kata syarih di sini atau kata Imam Ibnu Rajab di sini, fa inna syarikahu fi aslihi fa inna nususa as-sahihata tadullu ala butlanih. Maka sesungguhnya na'am fa inna syarikahu, maka sesungguhnya amalan yang dimasuki riya tadi, yang awalnya dilakukan secara ikhlas lillahi ta'ala, maka sesungguhnya dalil-dalil yang sahih menunjukkan na'am atas batilnya. Wa in kana aslul amali lillah thumma tara'a alaihi niyatur riya, walaupun asal amalannya itu karena Allah kemudian tercampur dengan riya. Yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab di sini adalah apabila sebuah amalan yang awalnya dilakukan ikhlas lillahi ta'ala, kemudian riya masuk dan dia tidak ada usaha untuk menolaknya, untuk menghilangkannya sampai selesai naam ibadah tersebut atau amalan tersebut, maka kata beliau ya amalan tersebut ya batil, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan berbeda keadaannya wa dafa'ahu sahibuhu fa inna dzalika la yadur bi ghairi khilaf. Berbeda keadaannya kalau sebuah amalan itu dilakukan awalnya ikhlas lillahi taala, kemudian dimasuki riya wa dafa'ahu, kemudian dia berusaha untuk menghilangkannya, menghilangkan riya tadi yang merasuki, yang menyusufi amalannya. Fa inna dzalika la yadurruhu bi ghairi khilaf. Maka hal tersebut tidaklah memudaratkan, tidaklah merusak amalannya tanpa khilaf di kalangan para ulama. Tanpa khilaf di kalangan para ulama. Jadi ini keadaan yang ketiga. Kalau apabila ada sebuah amalan lillahi taala dibangun di atas keikhlasan, kemudian disusupi riya, dimasuki riya, kemudian naam pelakunya atau orang yang mengamalkan amalan ibadah tersebut berusaha untuk menghilangkannya, maka amalan tersebut makbul lillahi taala, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak memudaratkan naam amalannya. Kemudian kata Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, wa qad ikhtalafa al-ulama min as-salafi fil istirsali fil riya at-tari. Dan para ulama berselisih dari kalangan para ulama us-salaf tentang amalan yang terus-menerus terbawa oleh riya yang awalnya itu ikhlas lillahi taala. Hal yahbitul amala, hal yuhbitul amala aw la yadur fa'ilahu wa yujaza ala aslihi niyatuhu. Apakah menghapuskan amalannya atau tidak merusak ya amalannya dan dia dibalas sesuai dengan asal niatnya? Dan ini pula telah kita bahas, sebuah amalan yang awalnya ikhlas lillahi taala kemudian dimasuki riya, kemudian setelah itu pelakunya atau orang yang melakukan ibadah tersebut tidak ada usaha ya untuk menolaknya, ini khilaf di kalangan para ulama. Di antara para ulama ada yang berpendapat amalannya batil ya, amalannya batil, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah rusak di akhirnya. Sebagian pula menyebutkan naam itu dilihat kalau asal amalannya atau sebagian amalannya ikhlas lillahi ta'ala, maka sebagian amalannya diterima. Adapun amalan yang sudah tercampur dengan riya, maka sebagiannya itu tidak diterima. Ini naam pendapat dari pendapat-pendapat para ulama yang menyebutkan tentang keadaan atau hukum sebuah amalan yang dimasuki dengan riya. Selesai hadis yang pertama ini. Kita lanjutkan ke hadis yang kedua yang dibawakan oleh Al-Allamah Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Al-hadis tsani, hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Hadis yang kedua yang dibawakan oleh Al-Allamah Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebelum kita jelaskan hadis yang kedua ini dan kandungan-kandungan yang ada padanya, sedikit kita akan berkenalan dengan rawi hadis ini, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, hampir tidak ada dari kalangan kaum muslimin yang tidak mengenalnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini adalah kunyah beliau. Adapun nama Abu Hurairah, ini khilaf di kalangan para ulama. Banyak sekali nama-nama yang disebutkan oleh para ulama tentang nama-nama Abu Hurairah. Dari sekian banyak nama tersebut, terkerucutkan dua nama yang masyhur. Naam, disebutkan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Nama yang masyhur dari sekian nama yang diperselisihkan oleh para ulama dari nama Abu Hurairah, yang pertama adalah Abdullah. Ini yang pertama, yang masyhur, yang terkenal di tengah-tengah para ulama. Nama beliau adalah Abdullah. Ada pula yang menyebutkan nama beliau adalah Abdurrahman. Abdurrahman bin Sakhr. Ini nama yang masyhur pula dari beliau. Jadi ini tentang nama beliau. Adapun Abu Hurairah, ini adalah kunyah beliau. Yang disebutkan oleh sebagian para ulama, kenapa beliau dijuluki dengan Abu Hurairah? Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia artinya bapak kucing, bapaknya kucing. Naam. Disebutkan oleh sebagian para ulama, ya kenapa beliau digelari atau dijuluki dengan Abu Hurairah atau Abu Hir? Karena dahulu beliau biasa, ya, naam, memelihara kucing. Ya, terus-menerus kucing tersebut berada di sisi beliau. Sehingga, ya, pada akhirnya, ya, beliau dikenal dengan kunyah Abu Hurairah. Ya. Dikenal dengan kunyah, terkadang pula beliau dipanggil dengan Abu Hir. Nah, dan beliau bermulazamah, ya, bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan waktu yang amat singkat. Ya, dengan waktu yang amat singkat. Beliau bermulazamah sekitar pada tahun 7 Hijriah. Kemudian pada tahun 11 Hijriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Sekitar 4 tahun beliau menuntut ilmu di sisi Rasulullah. Angkat tetapi yang ajaib, yang luar biasa dari diri beliau, walaupun beliau menuntut ilmu dengan waktu yang amat singkat, hanya sebentar, berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain yang puluhan tahun bersama Rasulullah, beliau hanya 4 tahun. Tetapi yang ajaib, yang luar biasa yang ada pada beliau, hanya sekedar atau sekitar 4 tahun beliau menuntut ilmu di sisi Rasulullah, beliau telah mengumpulkan hadis yang sangat banyak. Bahkan ya disebutkan beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Terkenal dari ucapan beliau, beliau pernah mengatakan hafiztu an Rasulillah wi'a'aini. Aku telah menghafal, kata beliau, dua kantong ilmu dari Rasulullah. Amma ahaduhuma faqad basathuhu. Adapun kantong ilmu yang pertama, maka sungguh telah aku sampaikan kepada kaum muslimin. Wa ammal akhar walau basathuhu laqata'a hadzal hulkum. Kama qala radhiyallahu anhu. Kemudian kata beliau, adapun kantong ilmu yang kedua tidak aku sampaikan. Kalau seandainya aku sampaikan kantong ilmu yang kedua, maka niscaya leher ini terputus. Disebutkan oleh sebagian para ulama tentang kantong ilmu yang kedua yang tidak beliau sampaikan adalah terkait dengan fitnah-fitnah. Naam, yang terjadi atau yang akan terjadi sepeninggal beliau. Ya, fitnah-fitnah, pemberontakan-pemberontakan, pembunuhan-pembunuhan. Raja-raja yang zalim, penguasa-penguasa yang zalim. Sehingga kata beliau, kalau seandainya aku buka, aku sampaikan kantong ilmu yang kedua, maka sungguh leher ini akan dipotong. Beliau akan dibunuh. Dan dari sini, sebagian para ulama memberikan faedah bahwasanya boleh menyembunyikan ilmu, naam, kalau belum waktunya. Ya boleh kita tidak menyampaikan ilmu, sebuah ilmu, kalau belum waktunya. Atau misalnya bisa menimbulkan mudarat yang lebih besar. Ya. Menimbulkan mudarat yang lebih besar. Maka boleh untuk sementara menyimpannya. Boleh untuk sementara tidak menyampaikannya sambil menunggu waktu yang tepat. Ya, sambil menunggu waktu yang tepat. Sebagai contoh misalnya, kita ingin berdakwah di sebuah tempat. Sebagaimana yang kita ketahui, dakwah yang utama dan yang pertama yang seharusnya didakwakan adalah dakwah tauhid. Kita sampaikan dakwah tauhid. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah pula dari Rasulullah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabatnya Mu'adz bin Yaman, Mu'adz bin Jabal, ke negeri Yaman. Naam. Pesan atau wejangan dari Rasulullah agar beliau mengajak penduduk Yaman yang pada saat itu mayoritasnya adalah ahlul kitab, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang harus didakwakan adalah masalah tauhid. Akan tetapi kalau misalnya di masyarakat, ya, kita ingin mendakwahi mereka dan sangat sulit atau kecil kemungkinan dakwah kita diterima kalau kita langsung ke bab tauhid, maka kita masuki bab yang lain. Mungkin kita ajarkan masalah akhlak dan adab sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama. Naam, ya, mereka melakukan muhadharah-muhadharah. Naam, ceramah-ceramah agama. Ya. Banyak dari mereka tidak langsung masuk kepada bab tauhid. Tapi masuk kepada bab yang lain. Kalau misalnya sangat sulit yang kita memasuki daerah tersebut dengan bab tauhid, bisa kita masuki dengan bab adab, akhlak, sambil kita sisipkan masalah-masalah tauhid. Jadi intinya, boleh bagi kita untuk menyembunyikan ilmu sementara, tapi bukan untuk selama-lamanya. Ini dalam rangka untuk mendapatkan maslahat. Kalau misalnya kita sampaikan ilmu tersebut mungkin belum pas waktunya, mungkin masyarakat atau orang yang mau didakwah ini, naam, adalah orang yang masih jahil, atau mungkin keadaannya belum memungkinkan untuk kita menyampaikan nasihat kepada orang tersebut menunggu waktu yang tepat, sehingga memaksa kita, ya, untuk menundahnya, maka diperbolehkan, tapi bukan untuk selamanya. Karena sebagian para ulama menyebutkan sebuah ilmu apabila harus disampaikan pada saat itu dan tidak ada lagi kesempatan yang lainnya dan harus disampaikan pada saat itu, naam, sudah mendesak waktunya, maka harus disampaikan. Walaupun risiko yang kita hadapi. Ya, oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, naam, sampaikanlah ilmu, ya, walaupun itu pahit. Walaupun risikonya besar. Kalau seandainya ilmu tersebut harus disampaikan pada saat itu, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Ya, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Dia harus disampaikan pada saat itu. Maka pada keadaan seperti ini tidak boleh menunda-nunda sesuatu yang harus disampaikan. Naam, pada saat hajah, pada saat dibutuhkan. Walaupun risiko kepada diri kita. Ya, mungkin kita disakiti. Mungkin nyawa kita terancam. Kalau memang harus disampaikan pada saat itu, harus disampaikan. Ini keadaan ilmu, naam, yang disebutkan oleh para ulama. Ada yang harus segera disampaikan, ada pula yang mungkin bisa ditunda, ya, kalau misalnya belum pas waktunya, ya, belum pas waktunya. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian diantara pula keutamaan dari sahabat Abu Hurairah, beliau ini terkenal dengan sahabat Ahlu Suffah. Ahlu Suffah itu adalah sahabat yang tinggal di masjid dan rumahnya pun di masjid. Dan banyak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Para sahabat itu tinggal di masjid seperti sahabat Abu Hurairah. Beliau ini adalah perantau. Ya, perantau ke negeri Madinah. Beliau naam asalnya sebelum berangkat ke Madinah, beliau adalah dari Yaman, dari suku Daus. Oleh sebab itu beliau juga naam diantalah naam nisbahnya adalah Ad-Dausi. Beliau dari suku Daus, dari negeri Yaman. Kemudian beliau merantau. Ya, pergi ke Madinah. Naam sengaja untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bermulazamah menuntut ilmu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ya beliau naam banyak kekurangan dari sisi harta. Ya, sehingga mengharuskan beliau untuk tinggal di masjid di Al-Sufah, menjadi Al-Sufah dengan sebagian sahabat yang lainnya. Pernah dinukilkan ya pernah beliau berguling-guling di masjid. Satu ketika beliau berguling-guling di masjid. Ya. Nah, sampai kejang-kejang. Ya, sampai kejang-kejang. Ya. Pada saat itu para sahabat yang lain mengira beliau kerasukan. Ya, beliau kerasukan di masjid, berguling-guling sampai kejang-kejang. Ya, dikira beliau itu kerasukan. Ya. Mau diruqyah. Ya, sehingga beliau meluruskan. Ya, beliau naam berguling-guling, kejang-kejang itu bukan kerasukan, tapi kelaparan. Saking laparnya, ya beliau berguling-guling di masjid, naam sampai kejang-kejang. Ya, karena tidak ada yang dimakan. Nah, padahal beliau adalah termasuk sahabat yang mulia. Ya, bahkan sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Ya, seorang ulama besar. Beginilah keadaan naam orang-orang yang terbaik ya, di zaman Rasulullah. Ya, biasa mereka naam kelaparan ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan keadaan-keadaan seperti itu, ya, kemiskinan, ya, kelaparan, bahkan tidak sedikit dari mereka yang disiksa oleh kaum musyrikin, siksaan-siksaan, gangguan-gangguan dari kaum musyrikin. Itu tidaklah naam menghambat mereka ya untuk menuntut ilmu, untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti sahabat Abu Hurairah ya, walaupun sampai kelaparan ya. Di zaman ini mungkin hampir tidak ada penuntut ilmu yang kelaparan, hampir tidak ada ya. Kalau di zaman Rasulullah ya guling-guling karena kelaparan. Kalau di zaman ini penuntut ilmu berguling-guling kekenyangan, ya, guling sana, guling sini tidur, ya. Ini keadaan penuntut ilmu zaman sekarang. Ya, hampir tidak ada kita dapati ya, yang sampai kelaparan itu tidak ada. Yang ada sebaliknya kekenyangan. Makan lauknya bisa milih, ya. Diantari lagi oleh orang tua, ya. Sampaikan mewahnya, ya. Nah, tetapi dengan kemudahan-kemudahan seperti ini. Nah, penuntut ilmu di zaman sekarang ya jauh dibandingkan dengan orang-orang terdahulu. Sekian banyak kemudahan-kemudahan. Ya, di zaman ini banyak sekali kemudahan. Kalau dahulu orang menuntut ilmu itu berjalan kaki. Ya, di zaman para ulama. Ya. Kalau setengah jam itu masih mending. Berjalan kaki setengah jam. Ya, di zaman para ulama menuntut ilmu itu bahkan harus berbulan-bulan berjalan kaki. Sengaja ingin menuntut ilmu, ya, bertemu para ulama, ya, mereka berjalan kaki. Ada juga yang pakai unta. Ya. Sampai berbulan-bulan. Kalau kita alhamdulillah ya sudah main menit pakai motor lagi, ya. Lebih enak lagi zaman sekarang. Ya, kalau zaman dulu banyak orang jalan kaki. Ya minim-minimnya naam ya pakai unta, pakai kendaraan unta, yang itu pun tidak cepat. Kalau di zaman kita alhamdulillah naam diberi kemudahan ya, bukan lagi sepeda tapi pakai motor, tinggal ngegas sekali aja ya, ngegas sekali sampai ke pondok ya, sampai ke tempat ilmu. Tetapi naam yang aneh bin ajaib, walaupun sekian banyak kemudahan-kemudahan, ya, Tetapi hasilnya itu jauh dengan di zaman dahulu. Ya, jauh dengan di zamannya para sahabat, orang-orang terdahulu. Ya, kalau dahulu, ya mereka menuntut ilmu itu memang kebutuhan, mereka anggap kebutuhan, dan itu seharusnya bagi seorang muslim dianggap kebutuhan. Karena menuntut ilmu ini kewajiban. Sebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Siapa saja, umum hadis ini. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau dia bapak-bapak, mau ibu-ibu, ya, mau dia tua, mau dia muda, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia pejabat maupun orang biasa. Umum hadis ini. Selama dia mengaku muslim, selama dia seorang muslim, maka wajib dia menuntut ilmu. Jadi kalau dahulu, di zaman dahulu, ya, menuntut ilmu itu memang mereka jadikan sebuah rutinitas, sebuah kewajiban, ya, sebuah pemandangan-pemandangan yang biasa di zaman itu, ya. Nah, yang majelis-majelis ilmu penuh, ya, didatangi oleh orang-orang yang ingin menuntut ilmu. Tapi kalau di zaman kita, masya Allah, ya, dengan banyak kemudahan-kemudahan. Kalau dahulu orang kesulitan, ya, di zaman para ulama, ya, sehari makan, besok mikir lagi. Besok pikir lagi, besok ini mau makan apa? Kalau di zaman kita, bahkan bisa untuk sebulan. Gaji sebulan bisa untuk sebulan. Minimalnya itu untuk sepekan. Ya, jarang ada di zaman ini orang cari uang, cari maisyah, sehari untuk sehari. Ya, hampir tidak ada. Kalaupun ada mungkin di sebagian daerah. Ya, mungkin di sebagian daerah. Rata-rata itu kerja berapa hari untuk bisa menutupi sekian hari. Ya, bahkan ada sebagian yang kerja sebulan bisa untuk dia makan sebulan berikutnya atau dua bulan berikutnya. Dengan bekal-bekal yang ada seperti ini, itu saja. Nah, semangat menuntut ilmu itu naam jauh, ya, dibandingkan dengan orang-orang terdahulu. Maka tidaklah aneh apa yang disebut oleh Rasulullah, ya, generasi naam yang akan datang itu tidak akan lebih baik, ya, dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Generasi kita ini bukan semakin baik, hari demi hari bukan semakin baik, karena ini sudah sunatullah, ya, sudah takdir, ya, sudah ikatan, ya. Nah, sudah garis dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya manusia, keadaan manusia ini hari demi hari bukan semakin baik, ya. Kan tetapi sebaliknya semakin buruk. Nah, fitnah demi fitnah bukannya semakin kecil kobaran apinya, tapi semakin besar. Ya. Digambarkan oleh Rasulullah, gambaran fitnah itu, nah, seperti potongan malam. Kakotai al-lail, ya, seperti potongan malam. Potongan malam itu semakin malam semakin gelap. Ya, perhatikanlah, kalau tidak ada cahaya, ya, kita berada di tengah-tengah malam. Semakin malam itu semakin gelap. Jam 9, ya, kalau maghrib mungkin masih kelihatan orang, bayangan-bayangannya. Jam 9 mungkin masih kelihatan, agak kelihatan. Terus menerus jam 11. 12, jam 1, semakin malam, semakin malam. Begitulah keadaan fitnah. Ya, keadaan kerusakan-kerusakan. Baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Ya, maka beruntunglah, ya, bagi kita yang masih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diterangi hati kita, masih ditunjuki, ya, masih diberikan hidayah, masih dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalallah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Di antara faedah hadis ini disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasannya al-wudu naam atau at-taharah ya min syartis shalah, ya bahwasannya taharah itu di antara syarat salat. Adapun hadis yang pertama, di antara faedahnya adalah bahwasannya niat ya itu adalah syarat salat atau syarat amalan secara umum. Adapun yang kedua ini, taharah ini adalah syarat ya. Naam, syarat di antara syarat salat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seorang apabila dia berhadas. Dan at-taharah naam itu dibutuhkan pada sebagian ibadah yang membutuhkan kesucian. Ya, karena tidak seluruh ibadah harus taharah. Ya. Tidak seluruh ibadah harus suci. Ada sebagian ibadah yang kita lakukan tidak perlu kita suci. Dan banyak. Ya, kalau mau dicontohkan banyak sekali. Ya, seperti puasa. Puasa tidak perlu taharah. Ya, bukan syaratnya. Ya, membayar zakat. Apakah butuh taharah? Berwudu dulu baru kemudian bawa beras. Bayarkan zakat tidak perlu. Menyembelih hewan kurban tidak perlu taharah. Ya, berinfak tidak perlu taharah. Ya. Yang dimaukan taharah di sini adalah pada sebagian-sebagian ibadah. Ada sebagian ibadah yang membutuhkan taharah, ya seperti salat. Ya, salat tidak sah kalau tidak taharah. Ya. Begitu juga sebagian ibadah yang lainnya. Ya, seperti apa? Naam, tawaf. Ya, tawaf sebagian para ulama menyebutkan harus taharah. Walaupun di antara para ulama ada juga yang berselisih tentang hadis kecil. Ya, kalau hadis besar itu para ulama sepakat tidak sah tawaf mengelilingi Ka'bah kalau berhadas besar. Berselisih di kalangan para ulama kalau hadas kecil. Karena yang menjadi sebab persisian mereka tentang tawaf yang berhadas kecil, apakah sah atau tidak tawafnya, adalah hadis yang dijadikan ya sandaran. Yaitu hadis tentang kisah istri beliau Aisyah radhiyallahu anha yang pada saat mau tawaf itu terkena haid. Ya, terkena haid istri beliau. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Aisyah, if'ali ma yaf'alul haju ghaira na'am anta tufi. Ya kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakukanlah, amalkanlah, kerjakanlah apa yang dikerjakan oleh na'am orang yang melakukan haji. Ghaira anta tufi. Kecuali tawaf. Nah, hadis inilah yang dijadikan posisian oleh kalangan para ulama. Sebagian para ulama membawa hadis ini, di antara mereka memberikan faedah beristinbat dengan hadis ini, tidak sah tawaf kalau ya masih berhadas besar atau kecil. Dia harus suci dari semua hadas. Walaupun hadis ini menunjukkan hadas besar, karena haid itu hadas besar. Ya, haid itu hadas besar. Walaupun hadis ini menunjukkan hadas besar, tetapi masuk pula hadas kecil. Ya, tidak sah tawaf ya, kalau seorang itu berhadas, apakah hadas besar ataupun hadas kecil. Sebagian lagi merinci seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, kalau hadas besar ini disepakati oleh para ulama karena hadis yang datang itu tentang hadas besar. Itu haid. Tapi tidak menunjukkan hadas kecil. Maka sebab itu sebagian para ulama menyebutkan tidak apa tawaf itu walaupun kita batal. Ya, walaupun kita berhadas kecil. Contoh misalnya pas tawaf, di tengah-tengah tawaf kita buang angin. Sebagian para ulama menyebutkan teruskan saja. Ya, tidak mengapa. Ya, tidak masalah. Karena hadis yang menyebutkan tidak sah tawaf itu adalah hadis besar. Hadisnya menunjukkan hadis besar tentang haid. Ya, dikiaskan dengan hadis besar yang lain. tidak menunjukkan hadas kecil. Hadas kecil. Oleh sebab itu sebagian para ulama menyebutkan tawaf pada saat kita buang angin ini tidak masalah. Nah, kalau kita ingin berhati-hati, ahsan ambil jalan tengah. Ya, kaidah yang disebutkan oleh ulama ahli fikih. Nah, kita keluar, kalau ada permasalahan yang dipersisikan, kita cari permasalahan yang tidak dipersisikan. Yang tidak dipersisikan apa? Suci. Ya, kalau kita was-was, lebih baik ya keluar sebentar dari medan tawaf. Dan alhamdulillah kalau di Masjidil Haram itu bisa berwudu di dalam. Ya, disediakan ada tempat buangan air. Tidak harus kita keluar, karena kalau keluar itu jauh sekali. Nah, berwudu sebentar, kemudian lanjutkan. Lanjutkan untuk tawaf. Begitu juga yang membutuhkan toharo adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran, memegang Al-Quran. Ya, ini pun butuh ya perincian. Karena memegang Al-Quran pula dipersisikan oleh para ulama. Apakah harus dalam keadaan suci atau tidak? Wallahu ta'ala alamin shawab. Kita cukupkan terlebih dahulu. InsyaAllah akan kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.